selamat pagi, sambut ceria mentari, mengingatkan kita untuk selalu melangkah maju ke depan, meninggalkan jejak yang telah berlalu. Kita tulis cerita baru. Kemarin yang mungkin membuat hati tak bisa happy, hari ini saatnya kita pastikan melangkah maju ke depan, meninggalkan jejak yang telah berlalu. Kita tulis cerita baru.